request kembali buat kawasan-kawan kali yang saya cintai di sini ya. Goyangkan badannya kembali ya. Ibu yang di belakang juga sama-sama lagi ya. Terima kasih.